بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء. Dan di sana ada para ulama yang membela orang-orang ini, yaitu membela orang-orang yang mengklaim beragama Islam namun terjatuh ke dalam berbagai macam kesyirikan. وَيَقُولُونَ dan mereka mengatakan هَذَا لَيْسَ بِشِرْكٍ ini bukan kesyirikan. أَشِرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ syirik itu peribadahan kepada patung-patung. وَهَاُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ أَصْنَامًا sementara mereka ini tidaklah mengibadahi patung-patung. يَا سُبْحَانَ اللَّهِ duhai Maha Suci Allah, ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirki. Peribadahan kepada patung-patung adalah satu macam dari macam-macam kesyirikan. Asyirku huwa ibadatu ghairillahi. Syirik adalah ibadah kepada selain Allah. Sawa'un kana sanaman, au syajaran, au hajaran, au qabran, au waliyan, أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين. Syirik adalah peribadahan kepada selain Allah sama saja. Apakah selain Allah yang diibadahi tersebut berupa patung atau pohon atau batu atau kuburan atau wali atau malaikat dari para malaikat atau wali dari kalangan para wali, atau orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang saleh. Hadza huwa syirku, inilah dia kesyirikan. Wa laysa syirku ibadatal asnami faqat. Dan syirik itu bukan hanya peribadahan kepada patung-patung saja. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan الثالث yang ketiga من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau meragukan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, وهذه المسألة خطيرة جدا. Dan permasalahan ini sangatlah berbahaya. يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام. Banyak dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam terjatuh ke dalamnya. من لم يكفر المشركين. Orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yaqulu ia mengatakan, Ana walhamdulillahi ma'indi syirkun. Aku segala puji hanya bagi Allah, tidak ada pada diriku kesyirikan. Wala asyraktu billahi. Dan aku tidak menyekutukan Allah. Walakinna nasa la ukaffiruhum. Akan tetapi manusia aku tidak mengkafirkan mereka. Naqulu lahu, kita katakan kepadanya, anta ma'araftad dina, engkau tidak mengetahui agama. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Wajib bagimu untuk mengkafirkan orang-orang yang Allah kafirkan. Wa man asyraka billahi azza wa jalla. Dan wajib bagimu untuk mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa tatabarra minhu. Dan wajib bagimu untuk berlepas diri dari orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumihi. Sebagaimana Ibrahim dan ayahnya berlepas diri dari kaumnya. Wa qala, seraya mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Karena sungguh dia akan memberikan hidayah kepadaku. Au sahhaha madhabahum. Atau membenarkan madhab mereka. Wa hadha ashaddu. Dan ini lebih parah. Idza sahhaha madhabahum. Apabila membenarkan madhab mereka. Membenarkan madhab orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Au qala, atau mengatakan, fil ladhi ya'malunahu nadharun. Apa yang mereka orang-orang musyrik lakukan butuh untuk ditinjau lagi. Hadza innama huwa ittikhadhu wasa'ila. Masih menukilkan ucapannya, perbuatan syirik ini hanyalah mengambil wasilah-wasilah, perantara-perantara. Au yaqulu, atau berkata, haula'i juhalun waqa'u fi hadzal amri an jahlin. Mereka ini orang-orang bodoh dan mereka terjatuh dalam perkara ini karena kebodohan. Wayudafi'u anhum, dan ia membela mereka. Fahada ashaddu kufran minhum. Maka orang ini lebih parah kekafirannya daripada mereka, orang-orang musyrik itu sendiri. Kenapa? Li'annahu sahhahal kufra. Wasahhahal syirka au syakka. Karena sesungguhnya ia membenarkan kekafiran atau membenarkan kesyirikan atau ragu akan batilnya kekafiran atau kesyirikan. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, kaunuka musliman wa tabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Keberadaanmu sebagai seorang muslim dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Warrasulu ja'a bitakfiril musyrikina wa qitalihim. Wastibahati amwalihim wa dimaihim. Sementara Rasul alaihi salatu wassalam datang dengan pengkafiran terhadap orang-orang musyrik. Memerangi mereka, menghalalkan harta dan darah mereka. Wa qala, dan beliau alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa liyaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini muttafaqun alaih. Bu'ithtu bisayfi hatta yu'badallahu. Aku diutus dengan pedang sampai Allah Azza wa Jalla semata diibadahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang selain beliau. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnatun yakni syirkun. Fitnah yaitu kesyirikan. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan sampai agama seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yaitu amalan ibadah seluruhnya hanya dipersembahkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini pembatal keislaman yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, meragukan kekafiran mereka, atau bahkan yang lebih parah, membenarkan mazhab mereka. Maka yang wajib bagi kita adalah meyakini kekafiran orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dengan keyakinan yang kuat, tanpa ada keraguan sedikit pun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ar-rabi'u, pembatal keislaman yang keempat. Man i'taqada anna ghayra hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi fa huwa kafirun. Barang siapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau meyakini bahwasanya hukum selain beliau alaihi salatu wassalam lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum para taghut daripada hukum beliau alaihi salatu wassalam, maka dia kafir. Inilah pembatal keislaman yang keempat. Maka yang wajib bagi kita adalah meyakini bahwa petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, hukum Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang paling sempurna, yang paling baik, paling bermaslahat, paling bermanfaat, paling sesuai bagi umat manusia. Tidak ada yang melebihi petunjuk dan hukum beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.